Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu menjawab azan yang telah dirakam, yang ditayangkan dalam radio atau televisyen? Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Itu yang azan siapa? Yang azan itu orang, manusia, bukan mesin, bukan CD, bukan DVD yang azan. Kenapa? Karena yang membaca itu ada niatnya. Muazin itu sebelum azan dia ada niatnya, sedangkan alat itu tak ada niatnya. Oleh sebab itu kita jawab. Adapun ada orang menjawab azan di radio, di televisyen, dia jawab baik, tidak salah, terhitung sebagai zikir. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan ketika mendengar ayat sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, Syekh, ya, kalau saya mendengar orang membaca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Ya, sujud tilawah. Bagaimana kalau yang saya dengar itu radio, bukan orang? Bagaimana kalau yang saya dengar itu MP3, CD? Kata Syekh, kalau CD sujud, awak ikut sujud. Maknanya apa? Dia tak ada niat. Tapi kalau dia berzikir menyambut ini, baik. Kalau jawaban saya berbeza dengan jawaban fatwa ulama, mufti, maka campakkan pendapat saya pakai pendapat yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad, kalau berbeza pendapat mufti suatu negeri, maka campakkan pendapat, karena perbezaan al-khilaf, khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan. Beberapa hari menjelang Idul Adha, selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat, Nabi pun memotong dua ekor kambing, kabshaini, dua ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk, sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka, kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi tiga, sepertiga untuk ahli bait, sepertiga untuk jiran, tetangga, kerabat, sepertiga untuk fakir, miskin. Apakah semuanya mesti sepertiga? Biji matanya dibagi tiga juga. Ada namanya urf. Urf, Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi tiga, bagi tiga. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah. Ada yang memang boleh dibagi tiga, bagi tiga. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi tiga, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu'alam bisawab. Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan sholat fardu? Dan kita membangunkannya secara lembut dan baik. Rahimallahu mra'an. Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami. Alladhi ayqaza ahlahu. Yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau dah lama, disiram aja. Hadis sahih. Rahimallahu mra'an. Allah menurunkan rahmat kepada suami. Alladhi ayqaza ahlahu. Yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahu mra'atan. Allah merahmati perempuan. Allati ayqazat zaujaha. Yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan. Karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi. Yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah solihah. Mudah-mudahan termasuk yang solihah-solihah insyaAllah. Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha. Sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari Jemaah Gemah Salawat Nur Jami' Risalatul Qadiri Grup Salawat Cinta Rasulullah. Mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berkasidah melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihimi. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini? Pakai grup. Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi. Membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, selawat, buat, buat, buat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah. Ada namanya syair dibak. Ada namanya syair simtud durar. Ada namanya syair adhiya'ul lami'. Ada namanya syair al-barzanji. Ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang popular, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah selawat. Nah, masa saya kecil-kecil di kampung dulu, Al-Barzanji. Ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Mustadirran faidal barakati ala ma'ana lahu wa awlah. Maka orang pun bersalawat. Abtadi'ul imla', kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah, barakah, barakah. Man salla alaihi salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai selawat-selawat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, bagaimana menghindari was-was semasa solat? Was-was pertama datang dari air percikan air kencing najis, maka di dalam hammam restroom mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang jangan buat terompah kayu lagi, dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, kena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz. Setelah itu membaca kul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, shallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah, datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah lakab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qadha hajat. Lepas keluar dari situ, dia nak sembahyang, dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti bersalin baju dengan baju yang baru? Karena aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat, kita kadang kaki kambing pun tak peduli, begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fikah itu ma'fu anhu, kaki lalat ma'fu anhu. Tapi lalat satu dua lah, jangan seribu lalat. Lalu kata anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang dalam mirhat restroom tempat qadha hajat, dia guna juga di saat salat. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya yang sangat amat wara' tadi karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Tambihul Mutarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ditulis oleh ulama abad ke-10 Hijrah, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mencari uang belanja keluarga bersama-sama? Apa hukum suami istri mencari uang bersama-sama? Suami punya uang, istri punya uang. Apa beza uang istri dengan uang suami? Dalam uang suami ada hak istri, tapi dalam uang istri tak ada hak suami. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Suami punya uang, punya kereta, punya harta. Istri punya uang, punya harta, punya kereta. Apa bezanya? Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Bila ada suami istri bekerja bersama-sama, siapa yang menanggung nafkah belanja? Suami. Kewajiban suami ada 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila dia tidak memberikan itu, maka dia zalim, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran. Waqarna fi buyutikunna, perempuan mestinya di rumah tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, hai pembantu, nih bawa kepada tamu. Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma pergi balik, haram. Haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Tapi izinnya memang betul ikhlas izin, bukan karena terpaksa. Karena banyak juga suami beri izin karena dia terpaksa. Abang, aku nak kerja. Kalau kau tak izin, awas. Yang kedua, tempat bekerja itu tidak ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Tak boleh berdua-dua tanpa ada mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bila selamat daripada ini, maka perempuan boleh bekerja, tapi hukum asal nafkah adalah suami. Bila istri mau membantu, maka tatawu bagian dari sodakoh. Sebenarnya ini bukan kewajibanku, kata istri, tapi sebab aku kasihan melihat engkau, aku nak bersedekah sikit. Ah, pakailah. Itu hukum asal. Allahu'alam. Untuk salat isyraq bagi perempuan bujang, tidak mengapakah salat di rumah sahaja? Ini bertanya apa menawar? Hadisnya hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu, tak laku, tak pakai. Hadis maudhu jangan riwayatkan, jangan sampaikan, haram. Contoh hadis maudhu, al-bazinjan shifaun min kulli da, terung obat segala penyakit. Siapa yang membuat? Yang menjual terung. Man sallal ghadata fi jama'atin, sesiapa sahaja yang sembahyang subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunnah dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Sampai saat ini saya belum pernah membaca syarah ulama dari Sunan Tirmidzi. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, syarahnya Tuhfatul Ahwadi, atau dalam kitab fikah lain yang menyatakan boleh keluar daripada tiga syarat. Sembahyang subuhnya mesti berjamaah, kemudian keluar masjid tidak, dia duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, barulah dia solat sunat isyraq dua rakaat. Isyraq, duha, awabin, waktunya sama, rakaatnya sama, yang berbeza syaratnya saja. Kalau cukup syarat di awal disebut dengan isyraq. Bila dia tak cukup syarat, subuhnya tak ke masjid, atau lepas subuh ke masjid dia balik ke rumah, lepas itu dia salat, namanya duha. Bila panas terik, hina, sahih Muslim, hina tarmidul fisal, ketika anak unta tak boleh merapatkan perutnya ke pasir sebab kulit perutnya tipis, tak dapat dia tempel ke pasir, anak-anak unta tegak berdiri kena panas, disebut salatul awabin hina tarmidul fisal. Tapi salat awabin ada dua riwayat. Satu salat awabin sahih Muslim panas terik, satu lagi salat awabin dari maghrib ke isya. Bila ada yang mengatakan jangan buat salat awabin dari maghrib ke isya, hadisnya dhaif, memang betul hadisnya mursal. Mursal itu artinya ada nama sahabat yang hilang tiba-tiba dari nabi terus saja ke tabiin, tak ada sahabat, mursal. Tapi hadis dhaif tetap boleh diamalkan kalau cukup lima syarat. Pertama, bukan masalah hukum hakam halal haram. Kedua, bukan dalam masalah akidah. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Keempat, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadhail amal. Selama untuk fadhail amal boleh. Apa kata Imam An-Nawawi? Ijma'ul ulama 'alal 'amal bil haditsid dhaif. Ijma' ulama beramal hadis dhaif boleh. Kalau ada orang mengatakan hadis dhaif campakkan, hadis dhaif buang, maka campakkanlah Sunan Tirmizi, karena dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif. Campakkanlah kitab Muwatta' Malik, karena dalam Muwatta' ada hadis dhaif. Maka buanglah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, isinya 40 ribu hadis, karena di dalamnya ada hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dengan lima syarat. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang sahih untuk seorang muslim melakukan sukan memanah atau berkuda? Nak memanah berkuda tak perlu hadis sahih. Takkan semua nak hadis sahih? Nak makan lontong pun hadis sahih. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, waruku wal khail, menaik kuda. Dalam riwayat lain wal furusiyah. Furusiyah diambil dari kata fars, berkuda. Apakah ini hadis marfu? Mulut Nabi yang bercakap, ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan tak sampai pada darajah sahih. Tapi andai pun dia dhaif tetap boleh diamalkan, karena dia bukan masalah ibadah. Dia bukan masalah halal haram. Dia hanya untuk motivasi. Tapi ini pun mesti saya jelaskan. Saya tak ingin pemuda-pemuda pergi berenang di tempat orang asyik berenang. Mamam cakap bercampur aduk ikhtilat lelaki perempuan. Awak kenapa berenang? Alimu auladakum as-sibahah. Hadis lain tak ada hafaz. Hadis ni hafaz. Tak betul. Tapi yang riwayat sahih ucapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis surat. Dikirimnya kepada penduduk negeri Syam. Buatnya surat. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah wal-furusiyah. Ajarkan anak kamu berenang, memanah, dan berkuda. Nah, jadi masalah ini jelas. Jadi andai beramal berbuat tak ada kait mengait dengan ibadah mahdhah, tak perlu berhajat kepada hadis sahih. Ucapan perbuatan ulama, olahraga, sukan, maka ini baik sekali bagi pemuda-pemuda insyaAllah. Apalagi pemuda hawa nafsunya bergejolak, pergi berenang. Kita di Brunei Darussalam tepi laut, pergi berenang ke laut. Kalau sampai ke tengah bukan nafsu hilang, orangnya hilang sekali. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya bertaaruf dengan ajnabi? Ajnabi yang tak mahram, tak ada hubungan mahram. Lelaki perempuan tak boleh berdua. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Ajnabi, dia nak kenal, ta'aruf. Bagaimana caranya? Ta'aruf, kalau sesuai ta'aruf, khitbah. Kalau sesuai khitbah, akad. Ta'aruf, khitbah, akad. La yakhtiba rajulun ala khitbati akhi. Tak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Anak Tuan Haji sudah dipinang orang? Sudah. Saya nak pinang lagi. Berani berapa? Haram. Putus nanti silaturahim. Adapun khitbah, balik dari tazkirah, nampak dari jauh agak cantik, ditanya kepada masyarakat dekat masjid, anak siapa yang tadi pakai tudung apa? Saya tak nak sebut warna, nanti tahu pula. Oh, anak Haji Fulan. Datanglah bertamu. Maka si lelaki ini bagi tahu kepada walinya, si wali tidak bagi tahu kepada anaknya. Sebab bila anaknya tahu tak jadi, nanti malu seumur hidup. Maka si wali panggil anak dia. Panggil untuk membawakan air. Lelaki tadi duduk di tempat ruang bilik, ruang tamu. Dia panggillah anak gadis. Oh, Fulanah, binti Fulan, cuba ambilkan air putih dulu. Dia bawa. Bawa lah tengok. Begitu dia tengok, oh tak jadilah Tuan Haji. Rupanya saya nampak elok dari jauh. Dari dekat rupanya tak elok. Tungkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahi kerana empat. Lima liha, kerana dia kaya. Wali hasabiha, kerana nasab keturunan. Wali jamaliha, kerana cantik. Jangan kau pandang kerana harta, harta akan binasa. Jangan kau pandang kerana nasab, nasab boleh jadi akan berubah. Jangan kau pandang kerana cantik, hari berganti musim berubah, wajah pun ikut berubah. Fazfar bidzatin nin, pandanglah kerana agama, taribat yadaka, selamat engkau. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir, siapa mencari kawan yang tak bercacat seumur hidup takkan berkawan. Istikharah, tawakal Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal Allah. Mudah-mudahan yang pemuda-pemuda yang belum berjodoh didekatkan Allah jodohnya insyaallah. Yang mengucapkan amin yang belum menikah. Yang udah untuk anak-anaknya. Takbir Idul Adha, ada yang mengatakan bermula subuh Zulhijjah, tapi yang sering diamalkan bermula maghrib dan berhenti asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kapan? Bila dimulai? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, asyuruq ila salah, ketika pagi berangkat dari rumah akan pergi ke tempat sembahyang. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari petang, kerana awal hari bukan jam 12 malam. Yang awal hari jam 12 malam itu Masehi. Sedangkan dalam Hijriah, awal hari, hari ini hari Ahad, esok Isnin. Bila Isnin itu bermula? Isnin bermula tenggelam matahari, nanti masuk maghrib. Pendapat yang mengatakan takbir diawali lepas matahari tenggelam, kerana 9-10 Zulhijjah itu berawal dari semalam, manakala matahari Sabtu tenggelam muncul bulan, ada situlah dia 9-10 Zulhijjah. Itu dalil orang yang bertakbir. Di kampung halaman saya, Idul Fitri bertakbir dari lepas maghrib. Idul Adha pun begitu juga. Tapi bila ada orang yang membuat takbir pagi akan berangkat, kita pakai yang diamalkan oleh majority mazhab Syafi'i adalah dari matahari tenggelam lepas maghrib itu dia. Apakah takbir itu hanya selepas sholat saja? Tidak. Bertakbir Umar bin Khattab di pasar, suq tempat berniaga, hingga bergoncang tiang-tiang pasar tempat berniaga, bertakbir. Maka di rumah pun bertakbir, bertamu, tetamu-tetamu diajak bertakbir. Tadi saya bertamu kepada sahibul bait, sahibul hajat, kami bertakbir dulu. Ha, ini bertakbir ini amat sangat baik. Wallahu'alam bishawab. Bagaimana cara masbuk subuh? Adakah perlu disertakan dengan doa kunut atau tidak? Orang yang mazhab Syafi'i, masuk dia ke masjid, rakaat kedua. Al-Quran. Sami'allahu liman hamidah. Imam pun baca. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Si masbuk tegak berdiri. Apakah si masbuk tadi baca kunut atau tidak? Maka si masbuk tadi baca kunut. Kalau gitu kunutnya dua kali. Ya. Kenapa? Karena manakala dia ikut imam, imam rakaat dua, makmum rakaat satu. Manakala imam salam, dia tegak, itu rakaat dua. Kenapa saat dia tadi ikut imam dia berkunut? Hadis. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Sebenarnya dia tadi itu rakaat pertama, imam rakaat dua. Kenapa dia ikut berkunut bersama imam? Karena posisi dia sebagai makmum. Selepas imam salam dia tegak, itu rakaat kedua bagi dia. Maka dia tetap berkunut. Oh, saya busy lah, pusing kepala mendengarnya. Jangan masbuk. Tapi bila masbuk, saya ulang sekali lagi. Masbuk subuh, rakaat kedua bagi imam, rakaat satu bagi makmum. Imam salam, makmum tegak. Maka rakaat kedua bagi si masbuk, itulah dia yang rakaat yang sedang dia tegak. Maka dia tetap berkunut. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah solat taubat semasa umrah. Kenapa solat taubat masa umrah saja? Solat taubat. Ma min muslimin yudhnibu dhamban. Bila ada orang yang buat silap salah dan dosa, thumma yatatahhar. Setelah itu dia bersuci, paling elok mandi taubat. Thumma yusalli rak'ataini. Kemudian dia solat sunat dua rakaat. Illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan dosanya. Setelah membacakan hadis ini, Nabi pun membacakan ayat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang silap salah kemudian dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampunkan dosanya. At-taibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seakan-akan seolah-olah tidak berdosa. Oleh sebab itu, maka solat sunat taubat laksanakan banyak-banyak, selalu-selalu, tidak hanya semasa umrah sahaja. Bagaimana puasa nazar saya yang belum selesai dulu? Adakah perlu diselesaikan? Nazar merubah sunat menjadi wajib. Kurban, sunat muakkad. Tapi ketika nazar merubah dari sunat muakkad menjadi wajib. Bila anak saya sehat, saya bernazar berkurban. Tapi kalau tak sihat sampai mati, tak berkurban. Bakhil, pelit. Oleh sebab itu, maka nazar yang sudah berubah dari sunat menjadi wajib, maka mesti ditunaikan. Kalau tidak, dia akan menjadi hutang. Siapa yang bernazar puasa, bila saya nanti dapat kerja ini, boleh menikah dengan ini, dapat rezeki beli rumah ini, beli kereta ini, saya puasa 10 hari, meninggal, maka puasanya itu wajib diqadha oleh ahli warisnya. Man mata sesiapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya. Dalam kitab syarah hadis ini dikatakan, yang dimaksud ini, puasa nazar pun masuk. Puasa Ramadan apalagi puasa nazar wajib diqadha oleh ahli waris. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, kata Imam Al-Baghawi, dikutip, diambil nukil pendapat Imam Syafi'i, kalau ada orang bernazar, saya bernazar iktikaf 10 malam, selepas dia bercakap mati dia, istrinya atau ahli warisnya tahu, maka satu malam iktikafnya itu wajib dibayarkan satu mud beras, satu mud makanan, kut makanan. Bila dia orang Makkah, gandum, zabib, qamh, tamar, wajib dibayarkan satu mud. Satu mud itu 7 ons, 750 gram, wajib dibayarkan. Kalau tidak, maka menjadi hutang. Ini dalil tentang wajib membayarkan nazar walaupun sudah mati meninggal dunia. Apalagi hidup, itu maksud saya. Sedang mati aja wajib dibayar, apalagi hidup. Satu, betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama. Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh, tak boleh. Karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah. Dia berpikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi. Tarhib membuat takut. Jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab. Tapi memahaminya secara akli, itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi, membagi kita semangat. Supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2, korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam manusia yang paling mulia hari ini, yauman nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah? Menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang, kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa asariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat, tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanalallahu duhumuha, Allah tidak mau dagingnya, wala dima'uha, Allah tak mau darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Apa fadilah akikah? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak tergadai, anak-anak kita tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin tergadai, tebus. Kalau kereta tergadai, tebus. Bagaimana menebus anak yang tergadai? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari yang ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wayusamma, kasih nama yang elok, yang baik. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kita ikut afdal, mazhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah itu bagaimana harinya? Afdal 7. 7 tak boleh, 14. Hari ke-14 pun tak boleh, 21. 21 pun tak juga tak boleh, busy, sibuk, tak ada macam-macam. Tak usah tengok tarikh lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya dah 50 tahun ustaz, dulu masa kecil belum ada akikah. Sekarang buat akikah. Oh, sekarang tak usah dulu sebab banyak kambing. Tunggu agak 1 bulan 2 bulan, beli kambing, akikah. Umur 50 tahun. Tapi potong kambing saja, jangan nak minta ayun. Nah, dulu orang akikah diayun. Umur 50 diayun, patah tiang ayun. Minta nasihat bagi orang yang selalu meninggalkan mengambil ringan tentang salat. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. 2, la kafarata laha illa dhalik, Salat tak boleh ditebus dengan haji. Salat tak boleh ditebus dengan zikir. La kafarata laha. Tak ada yang dapat membayar salat kecuali salat itu sendiri. Mazhab empat sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salat yang lama-lama dulu wajib diqadha, wajib diganti. Lepas salat zuhur, qadha zuhur. Usalli fadha zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Oh, Ustaz Somad tadi qadha lah. Itu jamak qasar sebab nak musafir. Tiga, bahwa orang yang meninggalkan salat menghancurkan agama. Nanti bila tuan puan sampai ke raudhah, tempat mihrab Nabi sujud, tengok di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa masjid megah, mewah, cantik kita boleh ada di dalam? Kerana ada tiang yang kuat. Kalau ma'uzubillah tiang ni iman, tiang adalah solat. Maka hancur solat sebab tiangnya lapuk. Maka Abu Bakar Siddiq ketika dia naik menjadi khalifah, apa khutbah dia? Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Tegakkan solat, rahmat Allah turun. Nabi sebelum meninggal apa pesan dia? As-salah, as-salah. Sejalan antara pesan Nabi dengan pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Salat, salat. Jangan terima menantu yang tak sembahyang. Yang sudah diterima, apa boleh buat? Ajak-ajak aja lah sembahyang. Kerana dia akan menjadi imam, akan menjadi pemimpin, akan menjadi panutan, akan menjadi contoh suri tauladan. Semuanya diberikan rahmat dan keberkatan dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberikan rahmat dan keberkatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum menyokong pasukan boleh sepak bola sepak Manchester United yang lambangnya ada setan? Tanduk, tanduk setan. Apakah setan itu bertanduk? Ya, maka dalam hadis ada disebut dengan qarnai syaitan. Qarn tanduk, qarnai dua tanduk setan. Bila waktu dua tanduk setan, maka kita tak boleh solat. Haram solat waktu dua tanduk setan. Bila itu, ini bumi. Manakala matahari naik, maka itu disebut dengan dua tanduk setan. Waktu matahari naik haram solat, kerana waktu itu dipakai oleh orang kafir musyrik jahiliyah untuk menyembah berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Ini matahari naik, matahari bulat, datanglah setan menghampiri. Ini matahari, maka disebut dia dengan qarnai syaitan. Kalau menyamai waktunya saja haram, menyerupai waktunya saja haram, apalagi memakai gambarnya, memakai simbolnya. Man tasabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Yang paling menyakitkan adalah wa husyira ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dulu ada baju Liverpool yang ada lambang minuman arak. Ah, kita minum teh aja lah. Susah. Nabi melarang menggunakan al-hantami, menggunakan dubah. Kenapa dilarang menggunakan itu? Kerana ini adalah tempat khamar pada zaman jahiliyah. Diambil labu, orang Brunei sebut labu juga. Labu, buah labu, labu isinya dikerok, kemudian dijemur di panas matahari, kemudian setelah kering dituang khamar ke dalam. Itu yang dipakai drunken master, yang bentuk labu. Haram mengisi itu dengan air, tak boleh. Kenapa? Karena menyerupai. Kerana bila kita, saya pakailah labu itu, letakkan di bilik tamu, Tamu datang ke rumah, dia tengok, oh, Ustaz Somad ceramah, patutlah dia berapi-api, rupa dia minum khamar juga. Tasabuh, menyerupai. Apalagi ini, ada yang lambang, lambang. Oleh sebab itu berhati-hati dengan lambang. Saya pergi ke Port Said. Port Said, pelabuhan di Mesir, murah membeli barang-barang sebab tak ada cukai. Saya belilah topi satu. Wow, kemana-mana saya pakai. Orang heran. Oh, cantik, ya cantik. Pergi saya ke masjid di Mahallah Kubra, di Mesir. Sampai di situ dipanggil. Ada seorang solat, syekh di masjid, dia panggil. Ah, Indonesia, tahan. Saya pun datang. Dia nak tengok, cantik topi awak, cap awak cantik. Ya, saya tengok. Oh, cantik. Dia koyak. Saya pun tengah, kenapa awak koyak punya saya? Haram, kata dia. Sebab di sini ada simbol-simbol yang merusakkan keimanan. Sampai mati saya ingat. Sebab saya sayang betul dengan topi. InsyaAllah. Begitulah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya tak beranilah buat macam tu. Tak berani. Ada anak muda, sini. Aku ya. Ha, dia minta ganti. Tapi saya pernah mengalami. Begitu amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah tak sampai membayar 5 hari puasa. Jadi sekarang bagaimana saya harus membayar puasa saya yang tinggal? Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa qadha dia. Nawaitu sauma ghadin qadha'an. Aku puasa esok hari mengqadha. Qadha, mengganti yang hilang dulu. Di bulan Syawal dia puasa qadha 6 hari. Automatically maka dia sudah dapat puasa 6 hari sunat di bulan Syawal. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Dan diambil, dinukil oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Nanti hari Isnin esok tak boleh puasa. Isnin tak boleh. Selasa, Rabu tak boleh. Khamis puasa. Niatnya qadha. Nawaitu sawma ghadin qada'an. Aku niat esok puasa qada hari Khamis. Maka automatically dia dapat 2. Qada dia, cash dia bayar, dan dapat pahala puasa Isnin. Oleh sebab itu hari Khamis. Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin. Dah habis 5 hari. Apa susah-susah? Elok kita puasa Khamis nanti untuk menghilangkan kolesterol kambing-kambing yang 3 hari. Apa hukum anak, maaf-maaf cakap, luar nikah ditegurikan anak yatimkah dia? Siapa yatim itu? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Man mata abuhu walam yablughul hulum. Itu definisi yatim. Itu makna yatim. Siapa yatim itu? Mata abuhu, mati, meninggal dunia, wafat ayahnya, walam yablughul hulum, dan dia belum akil baligh. Mata, meninggal, bukan hilang. Hilang atau tak ada ayahnya, maka dia bukan yatim. Walam yablughul hulum, dan walam yablughul hulum, belum akil baligh. Itu definisi ulama. Dari mana mereka buat ini? Dari hadis. Hadis Sunan Abi Daud, la yutma ba'dal ihtilam, tidak yatim lagi selepas ihtilam. Ihtilam, maaf cakap, mimpi akil baligh. Pendapat kedua, pendapat Ibnu Abbas. Pendapat kedua, pendapat Ibnu Abbas. Anak yatim meninggal ayahnya, selepas akil baligh tetap yatim walaupun tumbuh janggutnya. Selama dia susah, dia tetap yatim. Tapi pendapat kedua ini tak saya pakai. Sebab boleh dipesongkan oleh orang. Nanti banyak orang berjanggut datang. Awak nak minta apa? Saya ni yatim juga lagi. Oleh sebab itu maka kita pilih pendapat pertama. Adapun yang ini maka tidak. Bila nak bagi bantuan, bukan sebab dia yatim, tapi sebab dia fakir atau miskin. Apa beza fakir dengan miskin? Tak ada income, tak ada pemasukan, tak ada duit sama sekali. Fakir. Miskin? Ada, tapi tak cukup keperluan. Miskin. Bila standar keperluan, berapa keperluan? $100, $500. Standar kita urf. Urf di negeri, suatu negeri, keperluan makan, pakaian kurang daripada standar itu, maka orang itu miskin. Makanya dalam surat Al-Kahfi, orang punya kapal disebut miskin. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Adapun kapal-kapal itu punya orang miskin yang bekerja di laut. Macam mana orang miskin boleh punya kapal? Sebab keperluan dia tak cukup dengan amal perbuatan kerja dia. Wallahualam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bermula pukul 1, sekarang pukul 3 kurang 10. Hampir 2 jam kita bersama, mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Sama-sama kita berdoa. Banyak di masjid ini orang-orang yang lebih banyak amalnya, lebih baik, lebih ikhlas. Tapi saya diminta berdoa, doa ini menembus pintu-pintu langit kerana amin yang mereka ucapkan. Kita bertawassul dengan mengucap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.